الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Bacaan kita terakhir yang kemarin dari kitab Al-Jami' As-Sahih fi Adhkari As-Salah wa Ad'iyatiha, kumpulan hadith-hadith sahih yang memuat tentang zikir-zikir di dalam salat dan juga doa-doa yang diucapkan di dalamnya, yang ditulis oleh Al-Syeikh Muhammad bin Abdullah Bajamal Hafizahullah Ta'ala, adalah pembahasan yang berkaitan tentang doa iftitah yang telah warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau baca di waktu malam, ketika beliau bangun salat malam ataupun biasa disebut dengan salat tahajud ataupun salat witir. Karena sungguhnya salat malam, tahajud, salat witir adalah sama saja. Nah, karena kalau dihitung dari awal hingga akhir, maka seluruhnya berjumlah ganjil 13 ataupun 11 yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Toh kalau ada lebih dilakukan, karena itulah batasan yang terbanyak dari beliau yang dengannya mencukupi waktunya beliau untuk melakukannya, maka tidak diingkari. Seandainya ada yang mampu lebih daripada itu, maka tidak termasuk dalam bentuk kebid'ahan. Oleh karena itu, para ulama di zaman ini seperti Syekh bin Baz rahimahullahu taala membolehkan lebih daripada 13 ataupun 11. Nah, hanya saja dari Nabi sallallahu alaihi wasallam perbuatannya beliau 13, karena ya memang ya pertama untuk tidak memberatkan umatnya, kemudian yang kedua buat waktu untuk melakukannya sebatas itu. Nah, karena itu kadangkalanya beliau kurang daripada itu. Kadangkalanya dijumpai sampai 9 ataupun 7. Kenapa? Karena kadangkalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun di awal malam, masih banyak waktunya sehingga mencukupi 11 sampai 13. Kadangkalanya beliau agak lambat bangun sehingga apa? Yang boleh sempat lakukan hanya 9 ataupun 7. Bahkan Nabi sendiri mengatakan, atau Aisyah radhiyallahu anha, ya. Nah, atau Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Fa idza khasyi ahadukum," apabila kalian khawatir takut segera terbit fajar, maka segera dia berwitir walaupun hanya satu rakaat saja. Nah. Kemudian penyebutan tentang 13 ataupun 11 ini dari apa? Perbuatannya beliau. Perbuatannya beliau. Dan sekali lagi, maksudnya perbuatan itu tidak diambil hukum wajib, buat batasannya di situ. Kecuali kalau ada perintah bahwa hendaknya kalian berwitir hanya 11 ataupun 13, atau pama ada larangan buat jangan kalian berwitir kecuali hanya 11 ataupun 13, maka di situ kita ambil hukum apa? Wajibnya. Nah, sehingga boleh kurang dari 11, boleh kurang dari 13, atau kan boleh lebih dari 13. Intinya ganjil. Imma 15, 13, 15, ya. Nah. Dan di antara doa yang beliau baca istiftah ini, pada doa istiftah beliau di waktu malam, Allahumma rabba Jibra'il wa Mikail wa Israfil فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم رب جبرائيل, وهي ربنا تهنى ملائكة جبريل, تهنى ملائكة ميكائيل, تهنى ملائكة إسرافيل, pencipta langit dan bumi yang mengetahui alam gaib dan alam nyata, Engkaulah yang menetapkan hukum di antara hamba-hambamu pada apa yang mereka perselisihkan, maka tunjukkan kepada aku terhadap apa yang diperselisihkan berupa kebenaran padanya dengan izinmu. Innaka tahdi man tasya' ila siratim mustaqim, karena sesungguhnya engkau yang memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki kepada jalan yang lurus berupa Islam as-safi al-murni al-khalis min kulli aibin wa syi. Ada yang hafal hadis ini? Doa ini, ini lebih singkat daripada yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya agak panjang, kalau ini agak singkat lagi. Tafadhol. Anta tahkumu baina ibadika. Ihdini. Taib ahsan tabarakallahu fiik. Ba'dahu. Siapa yang hafal? Tayyib ahsan tabarakallahu fiik. Ah, Abu Umar, Abu Umar. Tulip apih. Tayyib ahsan tum barakallahu fikum. Tayyib, malaikat yang paling mulia. Malaikat apa namanya? Salman. Malaikat apa yang paling mulia? Maju-maju ke sini. Malaikat siapa yang paling mulia? Kalau bahasa kita pimpinannya para malaikat. Ya. Naam, sayyidul malaika. Siapa pemimpin malaikat yang paling mulia? Malaikat siapa namanya? Hah? Salam. Tayyib, inda abika. Naam, Jibril. Jibril ataupun Jibril. Tayyib. Allahumma rabba Jibra'il wa Mika'il. Mika'il apa tugasnya? Mika'il. Hah? Mengatur hujan dan juga mengurusi tumbuh-tumbuhan. Ya, masyaallah. Naam. Allah Subhanahu wa taala ya memiliki malaikat-malaikat yang mengatur urusan seperti ini, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Akan tetapi tentunya hendaknya kita mengambil pelajaran dari sini, kalau Allah Maha mampu atas segala sesuatu, Dia pun masih memiliki malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk apa? Mengatur yang seperti itu. Maka kita pun hidup kita di dunia ini, ya, tidak mungkin ya di masjid saja kita ini, dia juga yang imam, dia juga yang dars, dia juga yang adzan. Dia juga yang ngaturi lampu, dia enggak mampu kita. Ya. Naam. Toy, apalagi presiden. Makanya presiden. Ya. Punya petugas-petugas juga. Naam. Kalau Allah Maha mampu atas segala sesuatu, ya. Bersama dengan itu Allah memiliki malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk mengatur urusan-urusan seperti ini. hendaknya kita mengambil pelajaran dari situ. Nah, wa Israfil, apa tugasnya malaikat Israfil? Pak Ali, malaikat Israfil ini apa dia tugasnya? Malaikat Israfil. Ah, meniup, menjawab, meniup trompet, sangkakala. Ya, sampai-sampai dalam hadis disebutkan bahwa saat ini ketika Nabi mengabarkan sudah bersiap-siap dia. Ya, sudah bersiap-siap. Kapan ada perintah segera. Ya, ini yang terjadi di masjid. Ya, tanda-tanda. Sugeranya sana sini ya, bencana sana sini, gempa bumi sana sini, sedikit gerhana ya. Nah, sampai nanti ada tanda-tanda kubur. Nah, kalau baru satu gunung ataupun sebagian gunung longsor meletus, sudah membuat pura-puranda sebagian kota kabupaten dan sekitarnya. Bagaimana kalau yang dikabarkan bahwa gunung itu seperti aneh-aneh ya, yang berterbangan seperti kapas pada hari kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncang dengan segoncang-goncangnya, dengan sehebat-hebat goncangan. Wa akhrajatil ardu asqala, bumi mengeluarkan isinya ya. Ini baru sedikit, berapa pasir ini keluar sudah. Ya. Nah, dan tentu kita mendoakan mereka yang ditimpa musibah, dan kita syukuri kaum muslimin yang ikut peduli ke sana, ya. Jazakumullah khair. Naam. قال المؤلف حفظه الله تعالى النوع الثالث bagian yang ketiga, hey, di antara doa ataupun zikir istiftah yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam pada saat beliau bangun malam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, salasan, tiga kali. Dan al-zahir ini tidak, bukan bagian daripada takbiratul ihram. Takbiratul ihram lain. Karena ini penyebutan berkaitan tentang doa istiftah ya. Nah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tiga kali. Dzul jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Dzul jabarut. Ya. Yang memiliki al jabarut. Ini apa? Kehendak yang dia bisa paksakan kapan saja dia mau. Makanya disifati Allah sebagai Al-Jabbar. Apa itu Al-Jabbar? Yang maha memaksakan kehendaknya kapan saja dia mau. Kalau Allah menghendaki, tidak ada satupun dari makhluk ini yang bisa menolaknya. Nah, Dzul Jabarut wal Malakut, yang memiliki kekuasaan. Wal Kibriya, yang memiliki kibriya, kebesaran. Wal azama, dan keagungan. Ini apa? Singkat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dzul jabaruti wal kibriyai. Apa? Wal malakuti wal kibriyai wal azama. Singkat ya, tinggal diamalkan ini. Dan Allah memberikan taufik. Nah, ya syarat untuk diamalkan ini dia bangun. Minimal azan pertama. Lohuna Amrullah sudah azan pertama, masih sempat kita melakukan salat witir itu. Paling tidak tiga rakaat, iya enggak? Paling tidak. Wailah, kalau hanya sekedar bacaan-bacaan singkat, bisa sampai 5-7 rakaat. Nah. Baik. Qala akhrajahu Abu Daud. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Wa ziyada lahu dan tambahan adalah tambahan yang dikeluarkan oleh beliau. Mana tambahan ini maksud? Zahir kalimat Jabarut wal Malakut wal Qudri wal Azam. Wallahu a'lam. Wal Nasa'i, demikian pula Imam An-Nasa'i an Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari hadisnya Hudzaifah radhiyallahu anhu, wa sanaduhu sahih, dan sanadnya sahih. Naam. Asyarhu, penjelasan. Qauluhu dzal Jabarut, ucapan beliau dalam doa tadi, beliau mengatakan dzul Jabarut ila akhirih, sampai akhir zikir tadi, sahibul jabaruti wal malakuti wal kibri wal azamah. Wal jabarut mubalaghah al jabr wa huwa al qahr. Al jabarut adalah mubalaghatu al jabr, mubalaghah artinya apa? Puncak al jabr, al qahr, pemaksaan. Ini Allah disifati bahwa dia memaksakan kehendaknya kepada siapa saja yang dia kehendaki. Beda kalau kita, kalau ada mau kita, kehendak kita, tidak bisa kita paksakan. Mau kita pas seorang mau datang ke sini, tidak bisa. Kalau Allah tidak menghendakinya, ya. Termasuk anak-anak saya sendiri, anak saya kadang, ayo ke masjid sholat, tidak bisa. Mau nyalarinya ke sana atau ke atas, tidak bisa kita paksakan, ya. Nah, toy. Jadi wal jabarut mubalaghatul jabri wa huwa al-qahr. Ma'nahu sahibul qahr al-baligh ghayatahu. Yaitu pemilik al-qahr. Yaitu pemaksaan al-baligh yang sampai kepada tingkat pada puncaknya, ghayatahu. Nah. Jadi Allah Subhanahu wa taala disifati bahwasanya Allah memiliki sifat, ya, memaksakan kehendaknya kepada siapa yang dia kehendaki, pada hamba-hambanya. Kita tidak mampu menolak. Nah, wa qalu al malakut mubalaghatul mulki, mubalaghah al mulk, bahwasanya benar-benar Allah Subhanahu wa taala, ya, di atas kekuasaan yang paling tinggi. Bima'na anna sahibu tasarruf fihi al-baliq ghayatahu, itu yang memiliki tasarruf. Ini tasarruf apa? Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hak untuk mengatur kepada hamba-hambanya. Al-baliq ghayatahu, yang benar-benar sampai kepada puncak paling tingginya, tidak ada lagi setelahnya, tidak ada lagi di atasnya. Wal kibriya aidha sultan al-mumajjad, al-kibriya aidha sultan, pemilik sultan, kekuasaan. Al-mubajjad, yang dipuji. Wala yusafu ahadu bil kibriya ala wajhil madhi illa Allah taala, dan tidak ada yang disifati siapapun disifati dengan sifat kebesaran, sifat kalau bahasa kita kesombongan dalam bentuk pujian, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Fa inna min asma'ihi, karena sungguhnya di antara nama-nama Allah adalah al-mutakabbir, yang maha besar, yang maha sombong kalau bahasa kita. Allah berhak untuk sombong, menyombongkan diri, karena dia memiliki segalanya. Kalau kita, tidak boleh kita sombong. Kenapa? Kita tidak punya apa-apa. Nah, kalau Allah menghendaki mengambilnya sudah. Nah, apa yang disombongkan orang? Lihatlah yang terjadi yang kemarin. Mungkin ada mereka yang bangga dengan mobilnya, bangga dengan rumahnya, sekarang apa? Tidak mampu dia buat apa-apa. Baru pasir sedikit yang tutupi. Ya. Nah. Juga ya, belum lama. Belum cukup 2 tahun apa yang terjadi di Palu sana. Betapa banyak rumah-rumah yang mewah, kendaraan-kendaraan yang megah dibenamkan, ditenggelamkan, yang sampai sekarang belum ditemukan. Nah. Kalau Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, disifati dengan maha kebesaran, yang maha besar, yang maha sombong, karena dialah yang memiliki segalanya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah segala yang di langit dan di bumi. Nah, kita juga memiliki pemilikan, milik, tapi kepemilikan qasira, yang terbatas, ya. Kita katakan ini milik saya. Bukan berarti bahwa itu miliknya kita terus kita seenaknya memakainya. Tidak ada itu aturannya. Kita pun diatur dalam kepemilikan itu. Kepemilikan yang terbatas. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala maha memilikinya. Tanpa batas. Jadi di antara nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Kibriya. Ya. Seandainya ada yang namanya Abdul Kibriya. Boleh. Hambanya zat yang maha sombong. Mungkin kita tidak dengar ya, tidak jelek kita dengar. Bagi manusia, manusia kalau dikatakan dia sombong, itu jelek ya. Makanya kata beliau tadi, tidak disifati satupun dengan sifat kesombongan ini ala wajhil madhi dengan pujian. Artinya itu pujian baginya kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita dikatakan sombong, kan itu apa? Zam, celaan. Tapi kalau bagi Allah, ya. Ini adalah sifat yang terpuji. Kenapa? Karena memang dia pantas dan memiliki segalanya. Miliknya Allah segala yang di langit dan di bumi. Dan apa-apa di antara keduanya. Milik Allah yang ada di dunia, yang ada di akhirat. Milik Allah apa yang nyata dan apa yang tidak nampak. Nah. Ada yang sudah hafal ini doa? Coba diulang. Nah. Sayang apa? Tafadhal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dzul Jabaruti. Wal Malakuti. Wal Kibriya'i. Wal Azam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Naam. Setelahnya. Dzul Jabaruti. Ia memiliki apa? Sifat kehendak yang dia paksakan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Mau ya? Nah. Wal malakut. Dialah Allah yang memiliki segala apa? Kekuasaan kerajaan. Apalagi? Wal kibriya. Dialah Allah SWT yang memiliki sifat kesombongan. Karena memang Allah berhak untuk tersebut karena dia memiliki segalanya. Apalagi wal azam. Dialah Allah yang memiliki apa? Sifat kebesaran. Nah. Qala an-nawr rabi'. Nah. An-nawr rabi'. Yang keempat, Allahu Akbar asyara, diucapkan 10 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah asyara, 10 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Subhanallah asyran, juga subhanallah 10 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. La ilaha illallah 10 kali, asyran 10 kali juga. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 10 kali. Astaghfirullah 10 kali, asyran 10 kali juga. Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni saya. Wahdini, berikan saya hidayah petunjuk. Warzukni, berikan saya rezeki. Wa'afini, dan berikan saya keselamatan. Al-afi itu keselamatan. Asyran, sebanyak 10 kali diucapkan. Ya. Ini diulang-ulang. Allahumma qirli wahdini warzukni wa'afini. Asyran, 10 kali. Masya Allah ya. Panjang ini. Naam. A'udzu billahi min dhikil maqam yaumal qiyamah. Saya memohon kepada Allah perlindungan dari sempitnya tempat pada hari kiamat. Naam. Upi riwayatin, dalam riwayat yang lain, Allahumma inni a'udzu bika min dhiqi yaumal hisab. Ya Allah, sesungguhnya saya memohon perlindungan kepadamu dari sempitnya pada hari perhitungan. Asyran dibaca 10 kali. Masyaallah. Ini saja ini kalau dipraktikkan ini. Ini butuh sekian menit ini. Baru setelah tadi baru membaca suratul Fatihah dan surah yang kita kehendaki. Dan ini masyaallah, doa ini masyaallah terdapat di dalamnya pengampunan, permohonan hidayah, permintaan rezeki, permohonan keselamatan. Karena apa gunanya rezeki banyak kalau tidak ada apa? Keselamatan, kalau tidak ada perlindungan, ya tidak. Nah, banyak uangnya, dia bisa beli makanan apa saja, sakit-sakit. Akhirnya cuma nasi jagung yang dia pak makan, karena mungkin sudah diserang penyakit gula. Ya, nah, dia bisa makan daging lagi, kolesterol tinggi. Nah, maka kita memohon kepada Allah diberikan rezeki dan diberikan apa? Keselamatan. Nah, dan juga pada hadis ini penetapan adanya hari kiamat, juga pada hadis ini penetapan adanya hari perhitungan, bahwa segalanya akan diperhitungkan, segala yang kita ucapkan, segala yang kita lakukan akan diperhitungkan nanti pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala, kecil ataupun besar. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menutupinya, segala kekurangan kita, segala dosa-dosa kita, baik yang kita lakukan secara terang-terangan, apapun yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi, baik yang kita ketahui ataupun yang kita tidak ketahui. Nah, qala ja'a min hadithi Aisyah, hadis tadi datang dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, akhrajahu Ibnu Abi Syaibah, dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah wa Abu Daud wa Nasa'i bil Mujtaba wa Ibnu Majah wa lahum ziyadah al-ula, dan mereka ini memiliki tambahan yang pertama tadi. Wa sanaduhu hasan, dan sanadnya hasan. Wa akhrajahu min wajhin akhar hasanul isnad, juga dikeluarkan dari jalan yang lain dengan hasan sanadnya hasan juga, diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Nasa'i fil Kubra. Demikian pula Muhammad ibn Nasr fi Qiyamil Lail, dan juga Muhammad ibn Nasr al-Marwazi dalam kitab beliau khusus membahas tentang Qiyamul Lail. Wa Ibnul Mundhir fil Awsat, juga Ibnu Munzir dalam Al-Awsat. Walahu muziyadah al-thani wa thalitha, dan yang terakhir ini yang disebutkan tadi pentakhrijnya adalah tambahan dikeluarkan oleh tambahan yang kedua yang, dan yang ketiga itu apa? A'udhu billahi Allahumma inni a'udhu bika min dhiki al-hisab. Qala asyarhu astaghfirullah, penjelasan makna kalimat tadi astaghfirullah ay atlubu maghfiratallah, astaghfirullah ay saya meminta ampunan Allah. Dan maghfirah dari kalimat mikfar, mikfar itu adalah sesuatu yang menutupi kepala di medan perang untuk melindungi kepala, itu mikfar namanya, mungkin bahasa kita sejenis helm di zaman ini ya, pengaman. Jadi kita meminta kepada Allah, astaghfirullah ya Allah tutupi kesalahan saya, tutupi dosa saya. Nah, jadi astagfirullah atlubu maghfiratan minallah, eh saya meminta kepada Allah supaya kesalahan-kesalahan saya ditutupi, maksudnya dimaafkan. Fa innal alifa wassin, sesungguhnya alif pada kalimat as'a, wassin dan juga huruf sin, watta asta, tadullu ala talab, itu menunjukkan talab, permintaan, tuntutan. Astaghfirullah, saya memohon. Istisqa, salat istisqa, salat minta mohon hujan, dia ada ya. Istizan, minta mohon, minta izin ya. Naam. Qalu wahdini aidullani wa arsyidni, tunjukkan dan arahkan saya ya Allah, ila ma yanfa'uni, terhadap apa yang memberikan manfaat padaku, fi dini wa dunyaya, baik pada urusan agamaku dan urusan dunia saya. Jadi kalimat ihdini, berikan saya hidayah, petunjuk ai, pada perkara yang memberikan manfaat, baik yang berkaitan tentang urusan agama ataupun urusan dunia. Jadi kalau melakukan sesuatu imma kebaikan pada agama ataupun kebaikan apa? Dunia ataupun dua-duanya. Yang jelas jangan keluar dari dua jalur ini. Ya. Kalau dia masih melakukan sesuatu yang berkaitan tentang kebaikan urusan dunianya, masih bagus. Ya. Apalagi kalau terkumpul di dalamnya dua-duanya. Ya, bisa membaguskan, meningkatkan amalannya, keimanannya, demikian pula juga apa? Bisa memperbaiki kehidupan dunianya. Ya. Dan masya Allah, di antara hal-hal yang memberikan kebaikan keberkahan adalah menuntut ilmu ini, menuntut ilmu agama. Betapa banyak orang-orang yang dulunya dalam keadaan kelihatannya menderita, setelah dia kenal agama, Allah memperbaiki, mudahkan segala urusan-urusannya. Sahih. Naam. Qala hadiran wa safaran, baik dalam keadaan dia hadir ataupun ketika dia bepergian. Ya, tunjukkan saya dan arahkan saya pada perkara yang memberikan manfaat pada urusan agamaku dan juga urusan dunia saya. Baik ketika saya hadir, tidak kemana-mana, hanya berada di kampungnya. Wasafar, ataupun ketika dia bepergian. Wa'adhamu ma yutlabu fil hidayah, dan perkara yang paling terbesar dan paling termulia untuk kita minta pada hidayah adalah ad-dilalatu ila dinil Islam, adalah agar kita ditunjukkan kepada agama Islam. Wa at-tawfiqu ila ma'rifatihi wa mutaba'ati tafasilil ahkam, dan juga untuk diberikan taufik untuk mengilmui dan mengikuti rincian-rincian yang terkait dengan hukum-hukum Islam. Wa tsabat 'alaihi hatta al-ikhtitam, dan untuk kita kokoh di atasnya sampai kita ditutup usia kita, saya sampai kita mati. Karena orang yang masih hidup, kita tidak pernah merasa aman padanya. Siapa yang masih hidup, ya, maka kita tidak akan pernah apa? Merasa aman terhadapnya untuk dia menyimpang, bagaimanapun baiknya. Karena kita tidak ketahui akhir kesudahannya. Kalau dia sudah meninggal di atas Islam, apalagi di atas sunnah, maka tentu dia akan orang yang menjadi orang yang paling bahagia. Nah, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Kita memohon kepada Allah, Pak, supaya diberikan husnal khatimah. Artinya supaya usia kita, hidup kita ditutup, diakhiri dengan kebaikan, keistiqomahan. Wa qawluhu warzuqni, berikan saya rezeki, rizqan khassan wa 'amman, baik itu rezeki khusus ataupun rezeki umum. Jadi ada rezeki khusus, ya, seperti ilmu agama ini khusus, tidak semua orang diberikan. Ya, rezeki khusus berupa keimanan, tidak semua manusia diberikan. Rezeki umum, ya, rezeki berupa mungkin makanan, minuman, baik orang kafir dia dapat, orang yang muslim juga dah dapat. Naam. Amman wa khassa, zahiran wa batina, rezeki zahir dari sisi penglihatan nampak, ataupun batin berupa apa-apa yang dirasakan, berupa ketenangan jiwa, kehusuan, ya, keistiqomahan di atas agama ini yang dirasakan oleh tiap-tiap orang dalam hati mereka sesuai dengan tingkatan keimanan dan amalan mereka, zahiran wa batinah, hissiyan wa ma'nawiyah, baik secara hissi yang bisa dilihat, diraba, ataupun dari sisi ma'nawiyah, ma'nawiyah seperti ilmu, ya, ma'nawiyah. Naam. Dinian wa dunyawiyah, rezeki yang berkaitan tentang agama, demikian pula berkaitan tentang apa? Dunia. Wa ukhrawiyan, rezeki yang ada di akhirat. Ya. Qala tayyiban mubarakan kafian, yang padanya rezeki yang baik, yang ada keberkahan, kafian, yang mencukupi. Ya, yang mencukupi, cukup. Karena walaupun banyak, kalau dia tidak merasa cukup, ya tetap saja akan kurang terus, ya, walaupun kelihatannya sedikit, tapi itu cukup baginya, alhamdulillah. Ya, karena itu Nabi SAW mengatakan, tuba liman hudiya ilal Islam wa kana rizquhu kafafan, diriwayatkan lain, wa kana aishu kafafan, beruntunglah bagi orang yang diberikan hidayah dalam Islam untuk dia masuk Islam. Naam. Wa kana rizquhu kafafan, dan ada rezekinya, sebagian riwayat aishuhu, penghidupannya, kafaf, cukup. Ya. cukup. Karena walaupun mungkin banyak hitungan kalkulator, kalau tidak cukup, tidak bermanfaat ya. Tapi walaupun sedikit, tapi cukup, itu alhamdulillah. Itu adalah kebaikan dan keberkahan. Qawlu wa'afani atau wa'afini, ay mu'afatan amma wa hassa, yaitu keselamatan secara umum dan keselamatan secara khusus. Ya, keselamatan secara umum, ya, seperti diberikan dia kesehatan, dijauhkan dia dari mara bahaya. Ya, keselamatan khusus berupa diselamatkannya dia dari kesyirikan, diselamatkannya dia dari kebid'ahan. Itu apa? Khusus itu. Tidak semua orang diberikan keselamatan dari perkara tersebut. Ada kelihatannya sehat, diperiksa normal darahnya, ya, jantungnya, nah, apanya lagi, asam uratnya, gulanya normal. Tapi syiriknya, bid'ahnya, ini yang tidak salah, selamat. Hawa nafsunya, nah. Jadi mu'afatan ammatan wa khassah, keselamatan secara umum dan secara khusus, hissian wa ma'nawi, baik secara hissi, keselamatan secara hissi bisa kita lihat, pandang, sehat, dan juga secara ma'nawiyah berupa apa yang terdapat dalam hati, dijauhkannya dia dari sifat-sifat dengki, hasad, ya, dengki. Nah, jangan istilahnya apa, sebagian orang tetangganya yang beli kipas angin, dia yang terputar. Nah, jangan tetangganya beli mobil, dia yang starter, maksudnya dia yang bunyi-bunyi. Apa? Nah, ini apa? Nah, semoga kita dijauhkan dari perkara seperti itu. Nah, ma'nawiyan, ajilan wa ajila, baik yang disegerakan ataupun yang diakhirkan nanti. Dunia wa ukhra, di dunia ataupun di akhirat. Fi nafsi wal badan, pada jiwa, keselamatan jiwa. Ya. Nah, supaya jiwa kita diselamatkan dari sifat tamak, sifat rakus, sifat hasad, dengki, ya. Kita tidak senang kalau melihat orang-orang, ya, satu jemaah, satu kumpul, ini kedengkian, khawatir. Wal badan, ya, sehat pada badan. Wal ahli, ya, juga diberikan keselamatan pada keluarga. Wal mal, harta. Wal walad, anak-anak. Nah, kalau ada anak-anak kita satu sakit saja, kita resah, luar biasa ya. Kita memohon supaya mereka juga diberikan keselamatan. Ya, min kulli maradin, dari segala penyakit, au su'in, dari segala kejelekan, au makruhin, dari segala perkara yang tercela, zahirun wa au batin, lahiriah dan batin, dini au duniawi, baik yang berkaitan tentang perkara agama ataupun dunia. Wa qawlu min dhikil maqam, dhikil maqam, ishiddatul wuquf dhalika al-yawm 'ala al-qadamain. Ya, dari sempitnya al-maqam, tempat, maksudnya apa? Shiddatul wuquf. Ya, dahsyatnya al-wuquf, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala di mahsyar. Dhalika al-yawm, pada hari itu, 'ala al-qadamain, di atas kedua kaki. Aw shiddatul mahal alladhi aqumu fihi, ataupun maknanya shiddatul mahal, dahsyatnya tempat yang aku tempati berdiri pada hari itu. Kita memohon kepada Allah supaya diberikan kelapangan. Ya. Wal maqam bi fathil mim, maqam. Maudhi'ul qadamin, maqam itu apa? Tempat berpijakannya kedua kaki. Oleh karena itu dikatakan maqam Ibrahim, yang ada di dekat apa? Ka'bah. Yang dianjurkan kita untuk setelah setiap selesai tawaf 7 kali untuk kita apa? Tawaf, apa namanya, untuk kita sholat 2 rakaat menghadap kepadanya. Nah, apa artinya maqam? Ini orang Indonesia kadang salah paham, dikiranya di situ kuburannya Nabi Ibrahim, karena mereka mengartikan makam itu kuburan ya. Biasa mungkin di kitab-kitab pelajaran kita ada makam Malik, apa Malik Maulana Ibrahim, makam Sunan Kalijaga, makam ini, itu maksudnya kuburannya itu. Tapi kalau makam Ibrahim itu tempat berpijaknya, beliau berdiri pada saat membangun Ka'bah, ya. Putranya beliau di bawah, Nabiullah Ibrahim di atas menginjak batu ini. Apa kalau tukang, apa namanya istilahnya itu, tempat landasannya itu. apa namanya? Apa? Stellingnya bahasa Inggris kayak itu. Ini tukang yang pintar bahasa Inggris. Apa? Stellingnya. Nah, itu tempat apa? Berpijak. Jadi pada saat bangunan Ka'bah sudah agak tinggi, tentu kalau dia berdiri tidak nyampe ya, butuh apa? Stelling ini, landasan. Ah, beliau berdiri di situ. Ternyata berbekas. Sampai hari ini ada bekasnya. Mulia Pak Tono. Masih mulia. Mari kita umrah, haji. Ya, kita amalkan sunnah sholat di situ. Amin insyaAllah ya. Nah, toy. Jadi apa? Jadi maksud dengan al-maqam adalah apa? Maudhi'ul qadamain, tempat berpijaknya kedua kaki. Wa bi dhammiha maudhi'ul iqamah, dan juga dengan di dhammah muqam tempat tinggal. Kama fi lisanil Arab maddata qawama. Sesuai dalam kitab Lisanul Arab pada kalimat qawama. Jadi beda sedikit saja pengucapannya sudah beda artinya. Maqam, tempat berpijaknya kaki. Al-muqam, tempat tinggal kita di sini. Muqam. Ya, sekarang sebagian orang salah penggunanya. Di mana maqamnya? Maksudnya tempat tinggalnya. Yang benar muqam. Ya, jadi yang benar al-muqam. Nah, jadi maknanya tadi doa tadi Allahumma atau a'udzu billahi min dhiqi al-maqam. Ya Allah, saya memohon perlindungan kepada Allah dari sempitnya tempat berpijak pada hari kiamat. Bisa pula bermakna al-muqam, saya memohon kepada Allah SWT dari sempitnya tempat tinggal pada hari kiamat. Dan ihtimal kalau al-maqam berarti tempat berdiri kita nanti menghadap kepada Allah Azza wa Jal ketika manusia dikumpulkan, dimintai pertanggungjawaban masing-masing. Nah, qauluhu yaumal qiyamah ya al-qiyam al-kubra, qiyam taib, qiyam al-kubra, kiamat besar. Sumiyat bidzalika, dinamakan hari kiamat, li'anna an-nasa yaqumuna min quburihim li rabbil alamin. Dikatakan yaumal qiyamah, hari kiamat, hari berdiri, karena manusia pada hari itu bangkit berdiri dari kuburan-kuburan mereka li rabbil alamin, menghadap kepada rabbul alamin. Jadi kenapa dikatakan yaumal qiyamah? Kalau bahasa kita selama ini hari kiamat, ya enggak? Pak al-qiyam itu dari kalimat Pak qiyamah, dari qiyam berdiri, qama. Jadi dinamakan hari kiamat, hari berdiri, karena pada hari itu semua kitanya berdiri menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan kita di dunia ini. Nah, wa ammal qiyamah as-sughra, adapun kiamat sughra, ya kiamat kecil, fa hiya takunu li kulli insanin bi mauti, maka itu akan dialami oleh tiap-tiap manusia yaitu dengan kematiannya masing-masing. Nah, qauluhu adhiq yaumal hisab ay syada'idu ahwaliha, itu kerasnya keadaannya, wasakarati ahwaliha kama fi ulil ma'bud. Yaumal hisab, yaumal qiyamah, yaumul hisabnya hari kiamat. Summa bidzalika li'anna an-nasa yuhasabuna fihi 'ala amali, dinamakan hisab, perhitungan, karena manusia nanti akan diperiksa, dihisab pada hari itu, ala amalim, terhadap amalan-amalan mereka. In khairan fakhairun, jika amalannya baik, fakhairun, maka balasannya baik. Wa in syarran fasyarrun, jika amalannya jelek, fasyarrun, maka jelek pula balasannya. Qawlu asyarran ay yakuluhu asyara marrat. Asyarran dalam hadis tadi maksudnya diucapkan sebanyak 10-10 kali. Allahu Akbar 10 kali, Alhamdulillah 10 kali, Subhanallah 10 kali, La ilaha illallah 10 kali, Astaghfirullah 10 kali, Allahumma qfirli, wahdini, warzuqni, wa'afini 10 kali, A'udhu billahi min dhikil maqam, yawm, ataupun al-maqam, yawm al-qiyamah juga 10 kali. Baru membaca suratul Fatihah. Ya, insyaAllah siap diamalkan ya. Nah, dihafalkan dulu. Ya, nah, dahulu para salaf jika mereka melewati satu hadis, dia tidak tambah, kecuali apa? Dia sudah amalkan, walaupun hanya sekali saja. Nah, diupayakan sebentar malam ini amalkan. InsyaAllah dan pertama ini masih sempat ini di amalkan. Nah, walaupun pada 3 rakaat saja. Baik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.